فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.